بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد melanjutkan pembahasan tentang nasihat kepada para aba, bapak maupun ummahat, ibu-ibu, bagaimana dalam tanggung jawab terhadap anak-anak, terutama dalam bab menjaga dan mendidik anak-anak. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah, hakadha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'amilu al-aulada wa yuraghibuhum fi ityanil masajid. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan anak-anak dan memotivasi, yuraghibuhum, memberikan targhib, memotivasi anak-anak untuk datang ke masjid. Jadi beberapa hadis yang tadi kita baca terkait sholat dan lain-lain, di situ juga terkandung suatu faedah, yaitu apa? At-targhib, memotivasi anak-anak untuk ke masjid, melatih mereka datang ke masjid, sholat di masjid, berjamaah. Nah, ini juga penting sekali ya. Jangan dijauhkan anak dari masjid, sehingga tidak ke masjid, kecuali mungkin kalau Jumatan. Jadi, ibadahnya di masjid seminggu sekali. Banyak orang yang seperti itu. Ke masjidnya hanya sholat Jumat. Ya. Padahal semestinya bagaimana mendidik anak-anak sholat berjamaah 5 waktu. Bagaimana terus menjaga hal tersebut. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan agar menjauhkan anak-anak dari masjid. Nah, ini yang akan dibahas berikutnya oleh Syekh. Karena sebagian orang mengatakan anak-anak enggak boleh ke masjid. Ya. Di sini beliau menjelaskan. Wa amma hadits jannibu masajidakum majaninakum wa auladakum. Adapun hadis yang berbunyi seperti tadi, terjemahannya adalah jannibu, jauhkan masajidakum, masjid-masjid kalian, majaninakum, dari orang-orang gila di antara kalian, wa auladakum, dan anak-anak kalian. Jadi berarti anak-anak dijauhkan dari masjid menurut riwayat ini. Bagaimana itu? Beliau mengatakan fahuwa hadithun dha'ifun, itu adalah hadis yang lemah. La yathbutu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis yang sahih dari nabi. Min tariq al-Harits ibn Nabhan, hadis itu melalui jalan seorang rawi bernama Al-Harits bin Nabhan, wa huwa muttafaqun 'ala dha'fihi. Sementara perawi itu disepakati ulama tentang kelemahannya, dhaifnya. Bal kana yu'ta bil atfali ila masjid Rasulullah. Bahkan yang benar, dulu anak-anak dibawa ke masjid Nabi. Ya. Jadi hadis tadi secara sanad dhaif dan bertentangan dengan praktek di zaman Rasulullah SAW, di mana anak-anak diajak ke masjid. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ya, inni la adkhulu fi sholati wa uridu an utila fa atajawwaz fiha lima asma'u min siyahis sabi syafaqatan ala ummihi. Sungguh aku masuk ke masjid dalam masuk dalam salat wa uridu an util, dan aku ingin memperpanjang salat, fa tajawwaz fiha, tapi aku justru memperpendek, meringkas salat itu. Kenapa? Lima asma'u min siyahis sabi, karena yang ku dengar yaitu tangisan anak kecil. Syafaqatan ala ummih, karena saya merasa kasihan dengan ibunya. Nah, ini kejadian di zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam seperti itu, yang artinya bahwa anak-anak ada di masjid sampai bayi kalau begitu ya. Ini kan menunjukkan ya bayi atau mungkin ya lebih besar darinya. Yang jelas ya tangisan anak-anak. Berarti di masjid ada anak-anak. Yang tadinya Nabi ingin memperpanjang sholat, akhirnya meringkas sholatnya. Karena kasihan dengan ibunya. Ya, kasihan dengan ibunya. Bagaimana perasaannya? Anak itu menangis-nangis. Tentu perasaan seorang ibu kacau, ya, tidak karuan. Sholatnya mungkin sudah tidak lagi apa bisa konsen dengan tangisan anak tersebut. Ya. Fahakadha yanbaghi an nurabbi abna'ana 'ala al-masajid. Maka demikianlah sepantasnya kita didik anak-anak kita untuk pergi ke masjid. Ya. Walaupun mungkin di sini dari saya mungkin mengingatkan ya yang saya baca dari sebagian penjelasan juga, ya tentu di sini perlu diperhatikan juga bagaimana kondisi anak-anak dari sisi mengganggu sholat orang-orang atau tidak ya. Kadang ada sebagian anak yang masya Allah ya sangat aktif sehingga ketika ke masjid sangat mengganggu jamaah. Nah, ini juga perlu diperhatikan di sini dalam arti jangan sampai terjadi yang seperti itu. Kalau memang belum bisa diatur dan ini sangat mengganggu konsentrasi atau bahkan mengganggu kehusuan jamaah, ya ini juga ya bagaimana caranya tidak seperti itu. Mungkin kondisi tertentu ketika tidak mungkin diatur, ya jangan ke masjid dulu untuk yang seperti ini ya. Nah, karena di sana ada maslahat yang harus kita perhatikan, yaitu kehusuan orang-orang yang sholat. Oleh karenanya, ya wali, peran wali anak-anak tersebut. Jangan dibiarkan anak dibawa ke masjid, kemudian dibiarkan malah main ganggu orang sholat. Jangan. Tapi ke masjid dengan tujuan ya biar ikut sholat bersama dia, terdidik supaya terbiasa sholat begitu ya. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa 'ala mujalasati shalihin, juga kita didik anak-anak supaya duduk-duduk dengan orang-orang yang saleh. Yakni termasuk di masjid ini juga sebagai salah satu sarana anak-anak mengenal orang-orang yang baik, ahli masjid, ya, penghuni masjid, orang-orang yang insyaallah salihin, orang-orang yang baik. Nah, ini juga penting. Sangat penting bahkan. Wa 'ala qira'atil Qur'an, mendidik anak-anak supaya baca Quran. Ini juga faedah lain dalam hal keberadaan anak di masjid. Keberadaan anak di masjid diajak juga untuk misalnya menunggu sholat dengan baca Quran, dengan berdoa, ya, dan lain-lain. Qira'atul Quran allati asbahat mahjuratan 'inda katsirin minasy syababil islami wa fi katsirin minal biladil islamiyah. Baca Quran ini yang kata Syekh Baca Quran ini yang menjadi mahjurah. Mahjurah itu artinya dijauhi ya. Sementara seperti itu kondisi sebagian orang. Inda kathiri minasyabab. Banyak anak-anak muda islami. Mereka tidak lagi baca Quran. Jarang. Wa fi kathirin minal biladil islamiyah. Bahkan di banyak negeri-negeri Islam. Nah, Syekh mengatakan begitu. Di sana. Di negeri apa Islam. Nah, bagaimana seperti kita yang ya sama bapak negeri Islamnya, tapi kan artinya muslimin ya, mayoritasnya. Kita seperti itu, ya, alhamdulillah. Tapi kenyataan yang beliau sebut ketiti betul-betul terwujud. Artinya betul-betul ada begitu maksudnya, ya. Betul-betul ada. Banyak sekali anak-anak atau bahkan remaja ya. Kalau anak-anak mungkin ya mungkin belum belajar, anggap remaja yang dengan Quran jauh. Bahkan banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Nah ini memprihatinkan ya. Bahkan mungkin bukan hanya remaja yang sudah berumur, berkeluarga, sudah jadi orang tua juga, tapi belum bisa baca Al-Quran. Nah ini memprihatinkan. Memprihatinkan. Kalau ada orang tua seperti itu, ya bagaimana anaknya nanti? Jangan kemudian anaknya juga seperti itu. Ikut-ikut dengan orang tuanya. Sama-sama tidak bisa baca Al-Quran. Ya, tapi misal ada orang tua yang sudah kadung seperti itu. Bagaimana mengusahakan anaknya supaya lebih baik? Anak-anak bagaimana bisa baca Al-Quran? Ya. Jelas suatu hal yang tercela, tidak baca Quran, tidak bisa, itu hal yang tercela. Bagaimana kita ini dianjurkan baca Quran, itu kan itu sebagai salah satu ibadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza wa Jal menceritakan di dalam Al-Quran ya kan, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Ya. Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini mahjur. Yani dijauhi, ditinggalkan. Macam-macam tingkatan orang meninggalkan Quran itu. Di antaranya, ya ini, baca saja enggak bisa. Tidak baca Al-Quran. Ya. Nah, kembali seperti yang tadi kita sebutkan. Sebagai orang tua, ayo bagaimana anak-anak ini pandai baca Quran. Baca Quran yang benar. Nanti tahap berikutnya, syukur-syukur bisa memahami makna-makna Al-Quran. Ya, tadabbur terhadap makna-maknanya, itu langkah berikutnya. Mengetahui hukum-hukum dan seterusnya. Ya. Kata Syekh rahimahullah, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu kama fi sahih al-Bukhari. Padahal Nabi sendiri mengatakan seperti dalam sahih al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Apa? Kebaikan itu. Khairukum, sebaik-baik kalian. Ya ini kan kalau diperhatikan. Ini keutamaan yang luar biasa. Sebaik-baik kalian, kata Nabi. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Lah kenapa kok ada orang-orang yang tidak perhatian dalam bab ini? tidak perhatian dalam bab bagaimana belajar Al-Quran, membacanya, mengajarkannya, dan selanjutnya tadi memahami dan seterusnya. Maka coba berangkat dari hadis-hadis seperti ini dan bahkan dari kewajiban secara umum agar kita kembali kepada Al-Quran kita, mempelajarinya, tumbuhkan semangat membaca dengan benar dan memahami Al-Quran. Wa yaqulu kama fi sahihain min hadithi Aisyah. Beliau juga bersabda dalam hadis Aisyah dalam riwayat sahih, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, al-mahir bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang mahir dalam baca Quran kelak bersama para malaikat yang mulia yang baik, as-safarah al-kiram al-bararah, para duta dari para malaikat yang mulia dan baik. Jadi coba diresapi begitu ya hadis-hadis yang seperti ini. Alhamdulillah kalau sudah bisa baca Quran, ini diharapkan seperti ini bersama para malaikat, ma'as-safaratil kiramil bararah, mereka para pembaca Al-Quran yang sudah mahir. Ini enggak sembarangan ya. Jangan lewat begitu saja hadis seperti ini kayak enggak pernah dengar. Ya dengar-dengar tapi habis itu lewat. Enggak nempel ya, enggak terserap oleh kita. Tapi kita resapi, kita sadari dan kita berharap kita sendiri bisa mendapatkan keutamaan itu. Makanya baca yang benar. Baca yang baik. Walladhi yaqra'uhu wa yatata'ta' fihi, dan orang yang baca Al-Qur'an tapi yatata'ta', ya maknanya terpatah-patah gitu ya. Ya ini enggak lancar maksudnya. Tersendat-sendat, terpatah-patah, kurang lancar dalam baca Al-Qur'an. Wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia sendiri terhadap Quran itu berat bacanya karena itu. Lahu ajran, dia dapat dua pahala. Jadi yang seperti ini yang masih belum bisa, jangan putus asa. Tidak kemudian belum bisa enggak dapat pahala. Tidak. Tetap bahkan lahu ajran, dapat dua pahala. Nah, syukur-syukur nanti jadi lebih baik lagi, maka akan bersama para malaikat al-kiram al-bararah. Nah, sekarang bagaimana orang tua? Ya tentu orang tua mesti pengin anaknya begitu, bahkan pengin dirinya seperti itu, mahir dengan baca Quran. Dan seandainya orang tua sudah kadung belum bisa, anak yang baca Quran apalagi menghafal ya, kebaikannya nanti akan dirasakan oleh orang tua. Wa yaqulu aidan kama fi Mustadrakil Hakim. Nabi bersabda juga dalam kitab Mustadrak karya Al-Hakim rahimahullah, man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bihi ulbisa tajan. Siapa yang baca Quran lalu mengamalkannya, ulbisa tajan, nanti akan diberi mahkota. Dipakaikan kepada dia mahkota. Dau'uhu ahsan min dau'i syams. Cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari. Bayangkan. Ya. Cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari. Yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Wa yuksa walidahu hullatain. Lalu orang tuanya, kedua-duanya. Lihat ini, orang tua, wahai para orang tua. Ya. Wahai para orang tua, bersemangat mendidik anak untuk qiraatul Quran. Lihat ini. Wa yuksa walidahu hullatain. Kedua orang tuanya diberi pakaian dengan dua lembar pakaian. Hullah. La takumu lahumad dunya. Ya, dunia enggak bisa menyamainya. Luar biasa nilai pakaian tersebut. Fayaqulani. Akhirnya kedua orang tua itu berkata, bima kusina hadha. Dengan sebab apa kami diberi pakaian seperti ini? Jadi rupanya kedua orang tua itu pun bingung. Ya. Artinya enggak mengerti dari mana, amalan apa. Kok kemudian diberi pakaian yang seperti itu bagusnya? Yuqal bi akhdhi waladikumul Qur'an, dengan sebab anak kalian berdua yang membaca Qur'an dan mengamalkannya. Ya. Yang baca Qur'an dan mengamalkannya. Ini. Jadi jangan dianggap mendidik anak sia-sia, ya. Tidak ada yang sia-sia. Kebaikan anak, kebaikan untuk orang tua. Begitu pula kebaikan orang tua, kebaikan bagi anak. Nah, kita harapkan keluarga menjadi keluarga yang baik semua. Perhatian dengan agama, perhatian dengan syariat, perhatian dengan qiraatul Quran, baca, hafal, dan kemudian mengamalkan, memahami isinya. Yaitu sudah tingkatan yang masya Allah, ya. Tapi kan tentunya bertahap. Bertahap dari satu tingkat ke tingkat berikut saya dalam bab qiraatul Quran ini. Wa rabbul izzati yaqulu fi kitabihil karim. Dan Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam kitabnya Al-Quranul Karim, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang-orang yang beriman, وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, lalu anak-anak mereka mengikuti mereka dengan iman itu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami susulkan kepada mereka anak-anak mereka, keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi mereka dari amal mereka sedikit pun. Nah, ini sekarang ya, kebaikan orang tua berimbas kepada kebaikan buat anak. Kalau tadi kebaikan anak dengan Qur'annya ya berimbas kepada kebaikan untuk orang tua. Nah, ini saling memberikan kebaikan. Di sini pada ayat ini menerangkan ya. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang beriman ya, anak-anak mereka nanti akan diikutkan dengan orang tuanya. Sekalipun si anak tidak beramal sebagus amal orang tua. Di mana mungkin derajat mereka berbeda ya. Surga itu kan bertingkat-tingkat ya. Surga itu bertingkat-tingkat. Si orang tua telah beramal lebih bagus. Anak tidak sebagus orang tua. Secara derajat mungkin dia berbeda dengan orang tuanya di surga. Namun kemurahan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman, anak-anak itu nanti akan disusulkan kepada orang tuanya. Sekalipun beda amal tadi. Nah, ini kemurahan Allah Azza wa Jalla untuk orang yang beriman. Sehingga di akhirat, sekalipun anak-anak tidak sebaik orang tuanya, tapi dikumpulkan dengan orang tuanya. Nah, bagaimana senangnya ya. Enggak terpisah. Sebagaimana di dunia, ya kita sebagai keluarga senang berkumpul dengan anak-anak. Ya. senang berkumpul dengan keluarga. Ternyata di akhirat Allah Azza wa Jal juga memberikan karunia tersebut. Anak-anak ikut dengan orang tuanya, sekalipun tidak sebaik orang tuanya. Namun, di sini Syekh Muqbil rahimahullah mengingatkan, ya tidak semuanya begitu. Tidak semuanya begitu. Ya memang betul, ya kan? Ya dilihat, ya Allah Maha tahu dan kebijakan Allah Azza wa Jalla nanti bagaimana. Ya. Anak yang seperti apa yang akan ikut orang tuanya. Tapi kalau anak-anak yang durhaka, anak-anak yang apalagi na'udzubillah kalau kafir jelas, ya kan? Anak yang durhaka, anak yang dosa-dosanya besar, jauh dari orang tuanya, apakah juga seperti itu? Nah ini, wallahu'alam, persisnya perlu dilihat. Cuma Syekh Muqbil di sini mengingatkan, wa ma'na hadza annaka idza kunta mu'minan wa kana waladuka mu'minan walau kana muqassiran fa innallaha yukrimak fa innallaha yukrimuka wa yarfa' waladaka ila manzilatika. Ya tadi yang kita sebutkan, kalau kamu beriman, anak beriman walaupun anak itu kurang, tapi Allah memuliakan kamu dengan anakmu dinaikkan seperti kedudukanmu. Beliau katakan, faida kana alwaladu khammara. Nah, kalau si anak itu peminum khamar. Wah, ini enggak ngikuti orang tuanya. Orang tuanya saleh, anaknya peminum khamar. Wa idza kana alwalad qati'us shalah. Atau qati'a shalatin. Anaknya misal tidak mau sholat, putus dari sholatnya. Wa idza kana alwaladu qati'a sabilin, anaknya jadi perampok. Ila ghairi dzalika minal mafasid. Dan selain itu dari kerusakan-kerusakan, wala yalhaquhu bi darajati abaihi. Maka ini enggak bisa menyusul tingkatan ayahnya. Ya. Wala yalhaquhu bi darajati aqribaihi. Enggak bisa menyusul tingkatan kerabat-kerabatnya. Nah ini, jadi berhati-hati ya. Ini penjelasan beliau seperti ini. Jadi jangan kemudian dengan ayat itu anak-anak merasa santai. Wah sudah, yang penting bapak baguslah. Nanti kan saya ikut. Ya, saya santai-santai saja. Enggak begitu. Belum mesti. Dan sekarang ini kan bicara bab masuk ke dalam al-jannah. Seperti itu. Nah, memang kita jamin kita masuk ke dalam al-jannah. Masuknya ke jannah saja belum mengerti. Bagaimana kemudian mau berangan-angan di surga di tingkat keberapa ikut sama orang tuanya. Belum mesti semuanya itu. Ya, makanya jadi seorang anak, ya yang penting sudah urusan akhirat Allah yang mengatur. Kita sungguh-sungguh saja. Allah enggak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya. La yudhi'u ajral muhsinin atau ajral muslihin. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, di sisi yang lain di sini bagi orang tua dengan ayat tersebut dia punya harapan ya, harapan besar. Perbaiki dirinya. Terus berusaha untuk menjadi orang tua yang baik. Berusaha dengan itu berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Minta supaya masuk ke dalam al-jannah. Dan kalau masuk ke dalam al-jannah seperti yang disebutkan dalam ayat ini. InsyaAllah. Nah itu harapannya, harapan kita semua. Kemudian beliau di sini mengingatkan annas al-an rubbama yatruku waladah. Orang-orang terkadang sekarang ini membiarkan anaknya. Intinya tidak perhatian dan seterusnya. Kadang dibiarkan anak-anak, enggak perhatian dengan anak-anaknya, main dengan teman-teman yang tidak baik, main di jalanan dan seterusnya. Kata beliau, kayak membiarkan seekor kucing. Saya enggak mengatakan seperti seekor kambing yang mungkin masih dicari oleh orang yang punya. Tapi sampai dibiarkan seperti seekor kucing. Mau pergi, mau enggak pulang, terserah. Ada orang tua yang seperti itu. Beliau sangat enggak terima dengan kondisi seperti itu. Anak mau datang, mau pergi, mau apa, dibiarkan. Ya, nah zaman sekarang juga, ya subhanallah, ya, ya orang tua, ya anak, sudah sama-sama. Ada yang seperti itu, enggak perhatian dengan yang lain. Anak-anak ketika sudah kenal teman-temannya, sudah lupa juga dengan orang tuanya. Lebih senang dengan teman-temannya ketimbang di rumah bersama orang tuanya. Ya. Nah, apa akibat darinya? Ya, beliau memberi contoh di sini. Akibat darinya kalau pulang, kata-katanya sudah tidak karuan. Omongan-omongan kotor, omongan-omongan buruk, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini betul-betul dijumpai, ya. Betul-betul dijumpai di masyarakat akibat pertemanan, ya. Apalagi sudah jadi anak jalanan, ya sudah. Ya, ini sangat memprihatinkan. Makanya orang tua betul-betul harus perhatian dengan anak-anak, enggak boleh membiarkan dalam pertemanan. Termasuk dari kewajiban orang tua, ya, bagaimana memilihkan teman-teman yang baik, ya, mengarahkan kepada teman-teman yang baik. Mengarahkan kepada pertemanan yang bagus, yang baik. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengingatkannya dalam kitab Tuhfatul Maudud tentang apa? Tentang keluhan orang tua-orang tua. Waduh, anakku begini, anakku begitu. Ya, ini saya sampaikan dengan makna, ya, makna ucapan beliau. Keluhan orang tua tentang anaknya. Padahal kalau diteliti, sebabnya orang tua sendiri. Kenapa? Ya tadi, tidak mendidik dengan didikan yang baik. Tidak mengarahkan kepada arahan yang baik. Sehingga anak menjadi durhaka kepada orang tuanya. Nah sekarang giliran dapat buah daripada pendidikan buruk, dia mengeluh. Nah, padahal kalau ditelusuri, dia yang salah juga. Nah, ini jangan sampai terjadi tentunya, ya. Jangan sampai terjadi. Kalau orang tua sudah mendidik dengan baik, dengan benar, kok kemudian anaknya tidak benar, orang tua sudah di luar tanggung jawab. Nabiullah Nuh, ya, anaknya seperti apa? Nabi Nuh enggak salah, enggak dosa, sekalipun anaknya seperti itu. Kenapa? Beliau tentunya sudah melakukan kewajiban beliau sebagai orang tua. Tapi sebelum itu semua, ya, kita sebagai orang tua harus berusaha bagaimana anak menjadi baik. Dilindungi, ya, dari pergaulan yang buruk, pertemanan yang buruk. Ya, sebab-sebab yang akan merusak supaya anak tadi tumbuh menjadi orang yang baik, yang soleh, berbakti kepada orang tuanya. Nah, insya Allah, kalau seperti itu, saat orang tua lanjut usia, dia akan memperoleh buah daripada pendidikan yang baik, yaitu bakti anaknya kepada dia. Birrul walidain. Ya, begitu. Dan anak-anak juga, ya kan, anak-anak, seperti yang tadi kita sampaikan, ya, harus bersabar dengan orang tuanya. Jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit nuntut. Tidak, jadi anak yang dewasa yang baik, ya. Jadi anak yang menyenangkan orang tua. Kalau orang tua mendukung kebaikan itu luar biasa. Disayangkan kadang sebagian anak tidak merasa apa? Tidak merasakan, ya, perhatian orang tuanya dalam bab kebaikan. Jadi dia sudah alamnya alam main saja. Orang tuanya masya Allah, dukungannya kepada kebaikan. Nah, jangan seperti itu. Jadi anak yang mengerti, yang dewasa dalam berpikir, mungkin fisiknya belum besar, umurnya belum belum begitu dewasa, tapi dewasalah dalam berpikir ya, menghadapi orang tua. Ya. Paling tidaknya memahami orang tua insyaallah berkeinginan baik. Apapun yang mereka lakukan insyaallah demi kebaikan anak. Husnudzan kepada orang tua. Dan paling tidaknya juga semuanya itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Seperti yang tadi kita ingatkan ya, sampai Allah katakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku, maka jangan diikuti. Tapi pergauli keduanya dengan yang baik. Pergauli keduanya dengan cara yang baik. Nah itu. Jadi kita semua sebagai orang tua, sebagai anak, ya semuanya yang penting jadi yang baik begitu. Intinya seperti itu. Ya insya Allah kelak akan diperoleh buah daripada kebaikan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan insyaallah di dunia pun Allah Azza wa Jalla akan memberikan banyak sekali kebaikan insyaallah taala. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan-kesempatan ini. Tentunya enggak mungkin kita baca semuanya dari nasihat beliau ini karena sangat panjang ya. Mungkin bisa antum baca sendiri atau bersama ustaz-ustaz yang ada di sini. Ya. Nah. Ada pertanyaan-pertanyaan mungkin ya sebisanya kita jawab, nampaknya tidak semua bisa kita jawab ya. Bagaimana dengan orang tua, terlebih lagi seorang ibu yang memfasilitasi anaknya dengan HP dan memberikan jadwal main HP-nya? Ya. Sehingga anaknya kami perhatikan ada ya, atau maksudnya pengrusakan akhlak. Ya, ala kulli hal ya, tadi kita sudah singgung ya tentang HP-HP zaman sekarang ini. Kalau HP-HP kata orang jadul ya, itu kan paling telepon, SMS ya. Tapi kalau HP zaman sekarang ini, smartphone, ini memang sangat berbahaya kalau anak-anak itu memakainya tanpa ada bimbingan. Bagaimana dengan yang tadi ditanyakan? Uminya atau orang tuanya memberikan HP dengan dijadwal main. Wallah alam, kalau pandangan saya jangan begitu. Jangan. Ya. Ya mungkin yang namanya anak ya pasti kadang minta. Ya. bukan kita mengatakan tidak boleh secara mutlak pegang HP ya. Tidak. Namun kalau sudah asyik main HP, nanti kan bertahap itu. Bertahap macam-macam nanti. Ya, apalagi kalau sudah sampai ke apa? Media-media sosial dalam bab pertemanan, apalagi dia sudah bisa mengakses macam-macam, wah ini berbahaya. Jangan, jangan. Ya. Ini bisa menjadi sebab kerusakan anak. Bisa menjadi banyak problem. Khawatir nanti justru orang tuanya malah repot, ya. Banyak anak yang akhirnya enggak mondok karena HP, banyak sekali. Yang tadinya anak rajin jadi malas, bahkan jadi rusak. Tadinya soleh jadi rusak pergaulan. Bab zaman sekarang ini pergaulan bukan hanya pergaulan langsung, pergaulan lewat HP ini juga sangat berbahaya. Dan bisa nanti juga langsung. Ya. Yeah. Jadi jangan seperti itu ya. Khawatir nanti jadi rusaknya anak-anak. Anak-anak dan juga mohon dipahami ya, orang tua antum ketika melarang antum bermain HP itu demi kebaikan antum. Ya, mungkin antum sendiri tahu tuh, sebagian teman-teman santri yang akhirnya berhenti belajar gara-gara HP. Jadi rusak gara-gara HP. Jadi orang tua itu insya Allah ingin baiknya. Ya, pengen baiknya. Bagaimana menghilangkan was-was masa depan anak? Karena pondok-pondok salafi tidak mengeluarkan ijazah. Alhamdulillah beberapa pondok salafi mengeluarkan ijazah ya. Ijazah lokal, ijazah pondok kita. Ya, ijazah, ya kan? Ya. Alhamdulillah, ijazah-ijazah pondok kita itu, ya insya Allah bermanfaat. Ya. Tapi kalau yang itu maksud ijazah seperti ijazah-ijazah sekolah umum, ya itu kan banyak syaratnya. Dan sebagian syaratnya yang enggak sejalan dengan pendidikan kita, dalam arti, enggak sejalan di sini, ya ada hal-hal yang sangat-sangat perlu kita pertimbangkan. Ya. Karena macam-macam ya, syarat-syaratnya itu macam-macam. Ya. Adapun sekedar ijazah, alhamdulillah pondok-pondok banyak yang mengeluarkan ijazah. Ya. Ijazah pondok. Ya. Dan kalau terkait dengan masa depan suram, was-was. Tadi kan sudah saya jelaskan. Suram itu bab apanya? Bab ma'isyah. Bab rezeki. Bab kerjaan dan lain-lain. Sudah, enggak perlu khawatir. Enggak perlu khawatir. Ya. Subhanallah banyak santri yang kita tahu ya. Banyak, alhamdulillah, setelah lulus, mengajar, menikah, alhamdulillah, banyak kebaikan. Kehidupan terpenuhi, maisyahnya, mungkin bahkan perlengkapan hidupnya. Sebagian lagi, masya Allah, ya, menikah, ya, dapat seorang istri, dapat rumah, dapat mobil lagi, ya. Allah beri siapa yang Allah kehendaki. Enggak pernah sekolah umum sama sekali. Dari kecil dia tingkatan SD ya. Sampai tingkatan SMA mungkin. Ya mondok terus. Di pondok kita yang enggak pernah punya ijazah. Ya. Artinya seperti ijazah umum. Ya. Jadi enggak perlu khawatir. Allah Azza wa Jal. Tadi kita sebutkan orang kafir saja diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. muslimin yang memang betul-betul ingin memperbagus, memperbaiki Islamnya. Masa akan dibiarkan enggak dapat apa-apa dari dunianya yang itu adalah kebutuhan hidupnya. Burung saja Nabi contohkan ya kan, burung. Burung itu ya tiap hari kenyang terus. Ya. Tanpa ada simpanan di sarang burungnya itu. Burung itu nyimpan enggak sih? Setahu saya sih enggak pernah nyimpan burung itu. Enggak ada tabungan makanan, enggak ada. Tiap hari ya cari makan, pulang kenyang. Maka kata Nabi, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-thair." Andai kalian tuh tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqu at-thair, tentu Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Mau ragu atau gimana kita dengan sabda Rasul? Ya, jangan ragu ya kan. Allah pasti akan memberikan rezeki seperti seekor burung. Daghdu himasan wa taruhu bitanan. Pergi di waktu pagi perut kosong. Ya. Wa taruhu bitanan, pulang kenyang. Burung ketika perginya mungkin juga enggak ngerti kemana pastinya pergi. Ya mungkin dia punya tujuannya kan, kita enggak tahu ya. Tapi kan dia mengikuti apa? Ya kira-kira ada di mana rezeki itu kan gitu. Beda dengan kita yang jelas pangkalnya kalau dagang, jelas kerjanya kalau kerja di tempat kerja. Burung enggak. Enggak begitu. Modalnya apa? Modalnya itu paruhnya sama cakarnya, sayapnya sudah. Tiap hari kenyang. Ya. Nah, kenapa kita khawatir? Kenapa kita khawatir? Enggak usah dikhawatirkan rezekinya. Khawatirkan itu tawakalnya kita. Kalau rezekinya itu jaminan Allah Azza wa Jalla. Tawakalnya kita yang menjadi soal. Tawakal enggak kita? Tapi kalau kita tawakal, sudah Nabi katakan, "Lau annakum tatawakkalun haqqa tawakkuli." Andai kalian tawakal dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah akan beri rezeki. Ya. Tapi tadi yang jadi soal, benar enggak kamu tawakal? Kita tawakal, benar enggak? Nah, dan kita sudah ingatkan tadi, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupkan bagi dia. Allah cukup bagi dia. Ya. Dan Allah akan beri rezeki dari mana dia tidak kehendaki. Kita seorang muslim apa ragu dengan ayat itu? Allah enggak akan menyelisih janji, cuma betulkah kita tawakal kepada Allah? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Sudah kalau begitu, bab ijazah atau bukan ijazah, tapi didiklah diri kita dan anak kita supaya tawakal. Itu kuncinya. Pasti ada rezeki kalau kita tawakal. Nah begitu ya, jadi gak perlu khawatir. Pertanyaan bagaimana seorang anak yang dikumpulkan kembali oleh Allah dengan keluarganya di surga. Apakah kedudukannya masih sebagai anaknya atau bagaimana? Ya tetap ya kan anak. Wallahu a'lam. Makanya disebutkan kan dzurriyyatahum, keturunannya. Bolehkah berangan-angan masuk surga? Jangan berangan-angan, berharap ya. Berangan-angan sama berharap itu beda. Kalau berangan-angan itu ya berangan-angan itu ya angan-angan aja. Pikiran pingin tapi enggak ada usaha, enggak ada semangat, itu angan-angan. Tapi kalau berharap itu ya pingin dan berusaha. Yang Allah perintahkan itu berharap, ya. Bukan berangan-angan, bukan tamanni, tapi ar-raja, berharap. Apa hukum sholat tarawih dengan 4 rakaat? Ada khilaf di antara ulama masalah ini. Sebagian ulama membolehkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau berpendapat boleh dengan 4 rakaat. Ya. Tapi yang afdal 2 rakaat, 2 rakaat. Salatul laili wan nahari matna matna. Salat malam dan siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Itu afdal. Bolehkah seorang ikhwan berjanji dengan seorang akhwat bahwa ketika lulus sekolah akan mondok di tempat yang berbeda, kemudian ketika lulus akan menikah? Waduh, berat ini. Ya. Intinya ya hubungan dengan wanita pokoknya dijauhi ya. Dia janji-janji seperti itu, apa kira-kira akan ada kebaikan ya di balik janjinya tersebut? Dia juga nggak tahu ya. Walhasil kalau dia ingin mondok ya mondok, urusan wanita itu kalau dia pernah kenal putus hubungan ya sekedar nasihat suruh mondok sudah. Lain kali mau nikah, kalau ternyata dia jadi wanita salihah, tinggal datangi saja. Enggak usah pakai janji-janji yang memberatkan diri nanti. Ya. Wallahu'alam. Dan disebutkan ya, disebutkan oleh Syekh Abdus Salam Barjis itu dalam kitab Awaid At-Talab. Kisah, ya kan? Seorang yang awalnya belajar karena seorang wanita. Ya. Dia menuntut ilmu, belajar, karena si wanita yang mau dia nikahi mempersyaratkan itu. Mau menikahi saya harus belajar. Maka dia belajar, sungguh-sungguh, mengerti ilmu. Ya, awalnya begitu. Setelah dia tahu ilmu, belajar, mendalami ilmu, enggak jadi menikahi wanita itu. Ya, dia tahu. Ya, apa nilainya, ya kan? Ilmu lebih bermanfaat, lebih mulia, lebih dari segalanya. Ya, jadi belum mesti kemudian setelah orang berilmu itu, ya, ini tadi padahal si wanitanya yang mempersyaratkan begitu, dia tinggalkan akhirnya. Jadi setelah orang belajar agama, belum mesti kemudian akan menikahi seorang wanita yang dia maukan, belum mesti. Orang bisa berubah-ubah pikiran. Ya, orang bisa mendapatkan mungkin yang lebih baik daripada yang dia cari ketika itu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Al-muhim banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya untuk kebaikan dunia dan akhirat, untuk kita, untuk keluarga kita dan seterusnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.